Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah dengki dari buku yang berjudul Fikih Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hasad, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak ada hasad kecuali untuk dua jenis manusia. Ya, terdapat hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Dhaqwan yang kunyahnya adalah Dhaqwan Abu Salih Az-Zayyad, disebut Az-Zayyad karena dia penjual minyak, dan dia adalah murid dekatnya Abu Hurairah yang termasuk manusia yang paling banyak mengambil hadis, belajar hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dhaqwan Abu Salih Az-Zayyad lengkapnya. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada ila fithnataini, tidak ada hasad kecuali untuk namun hasad di sini tidak ada iri kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah seorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an artinya dia Allah beri nikmat hafal Al-Qur'an. Fawayatluhu, kemudian dia membaca Al-Quran yang dia hafal, anna al-layli wa anna an-nahar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Fasami'ahu jarun lahu, maka aktivitasnya dan ibadahnya ini didengar oleh tetangganya. Faqal, lalu di dalam hati, lalu berkatalah tetangganya, laitani utitu mithlama utiya fulanun, seandainya aku diberi nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada fulan. Fa'amiltu mislama ya'malu, aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan. Kemudian orang yang kedua adalah seorang yang Allah berikan padanya malan, harta yang banyak. Di sini nakirah li ta'zim, nakirah untuk menunjukkan besar dan banyak. Maka Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Fawa yuhlikuhu fil haqqi, kemudian dia menghabiskan hartanya dalam kebaikan. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkomentar melihat apa yang dilakukan oleh orang ini, laitani utitu mithlama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'malu, seandainya aku diberi harta semisal harta yang diberikan kepada fulan, aku akan beramal sebagaimana amal yang dia lakukan. Ya, di samping hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari, kata Al-Mizzi, hadis ini diriatkan oleh An-Nasa'i. Dan hadis yang lain yang juga masih diriatkan oleh Al-Bukhari dari Salim bin Abdullah bin Umar, ya, anaknya Abdullah bin Umar, bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali untuk dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya Al-Quran. Allah berikan padanya Al-Quran artinya dia hafal Al-Quran. Wa qama bihi ana al-lail, kemudian hafalan Al-Quran yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk dia pakai untuk dia baca di solat malamnya. Qama bihi ana al-lail, di waktu malam dia berdiri membaca Al-Quran, yaitu di tengah-tengah solat malamnya. Dan seorang yang Allah berikan padanya malan, harta yang berlimpah, nakirah li ta'zim, fawa yatasaddaqu bihi, dan dia bersedekah dengan hartanya tersebut tanpa mengenal waktu, baik malam ataupun siang. Maka ini adalah orang yang kita layak untuk iri padanya. Hadis ini disamping diriatkan oleh Bukhari juga diriatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang lain yang dia masih diriatkan oleh Al-Bukhari dari Qais ibn Abi Hazim, dia mengatakan kalau beliau mendengar sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada hasad dan hasad yang dimaksudkan di sini adalah ghibtah atau dalam bahasa Indonesianya iri. Ya, tidak ada iri kecuali untuk dua jenis manusia. Itu seorang yang Allah berikan padanya malan harta yang berlimpah, fasullita, maka ya, dipaksakanlah dirinya, maka dia memaksakan diri ala halakatih untuk menghabiskan harta tersebut fil haqi dalam kebaikan. Dan seorang yang Allah berikan padanya hikmah, fawa yaqdi biha, maka dia memutuskan masalah di antara orang-orang yang bertengkar dan berselisih dengan hikmah, dengan ilmu yang Allah berikan padanya, wa yu'allimuha, demikian juga hikmah atau kurang lebih maknanya adalah ilmu, dia ajarkan kepada banyak orang. Di samping diatkan oleh Bukhari, hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Catatan kaki di halaman 16, maknanya artinya tidak ada hasad yang terpuji kecuali dalam dua hal ini. Demikian kata Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sedangkan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan makna hadis tidak ada ghibtah yang terpuji kecuali dalam dua hal ini atau yang semakna dengannya. Maka penjelasan An-Nawawi lebih luas daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka karena beliau An-Nawawi mengatakan wama fi ma'nahuma, dan yang semakna dengannya, yaitu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, ghibtah, iri dalam kebaikan, iri berkenaan dengan masalah akhirat, nah, itu yang terpuji. Sehingga kalau dengan penjelasan An-Nawawi rahimallahu ta'ala, maka dua jenis orang yang Nabi sebutkan ini adalah contoh, adalah contoh, karena yang dimaksudkan adalah termasuk juga orang-orang yang semakna dengannya, semisal dengan dia, orang yang unggul dalam kebaikan, orang yang unggul dalam amal saleh, orang yang unggul dalam masalah agama, orang yang unggul dalam masalah akhirat. Maka satu hal yang terpuji ketika kita punya ghibtah, kita punya iri, kita punya harapan, dan kita punya keinginan untuk bisa seperti beliau. Kemudian satu keterangan yang menarik disampaikan di sini, ya, maka dua orang yang iri dengannya adalah satu hal yang terpuji. Orang yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya harta yang berlimpah, fasulita ala halakatihi, maka dia memaksakan diri untuk menghabiskannya dalam kebaikan. Kenapa digunakan diksi memaksakan diri? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka digunakanlah diksi taslid, memaksakan diri, untuk menunjukkan bahasanya dia memaksa jiwanya, dia melakukan jihad ala nafs, dia berjihad melawan dirinya, yang dirinya itu majbulah ala suh, yang memiliki fitrah untuk pelit, yang memiliki fitrah untuk pelit. Maka dia paksa, maka dia berjihad melawan dirinya, berjihad untuk melawan dirinya agar dia bisa bersedekah dengan hartanya. Karena jiwa manusia yang cenderung pada pelit, pada bakhil. Oleh karena itu maka yang cenderung pada suh. Oleh karena itu maka Allah katakan wa mayuqa ala wama yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka siapa yang bisa terjaga dari pelit yang ada pada dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Maka dialah orang yang beruntung. Maka orang ini adalah orang yang saleh, namun dirinya sebagaimana diri orang yang lain, jiwanya sebagaimana jiwa yang lain, normal sebagaimana orang lain, ada kecenderungan untuk pelit. Maka orang yang soleh bukanlah orang yang hatinya itu hati yang lain, dirinya adalah diri yang lain, yang unik berbeda dengan umumnya manusia, bukan demikian. Dan orang yang soleh yang Nabi ceritakan dalam hadis ini, maka dirinya sebagaimana diri manusia yang lain, jiwanya sebagaimana jiwa kita. Ini cuma bedanya dia bisa bertempur melawan dirinya, kemudian mengalahkan kecenderungannya untuk pelit, sehingga dia pun rajin berinfak. Kalau dan pelitnya sama dengan pelit yang kita miliki, nah, kita udah enggak punya duit, pelit lagi. Nah, dia duitnya banyak dan ada pelit, namun dia bisa kalahkan pelit yang ada pada jiwanya. Dia kalahkan. Kemudian dia berhasil dan sukses mengalahkan dirinya dan berjihad melawan dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang rajin berinfak. Dia menjadi seorang yang rajin berinfak. Oleh kata Nabi, katakan fasulli ta'ala halakatihi, maka dia memaksakan diri untuk bisa membelanjakan hartanya dalam kebaikan. Membelanjakan dan menghabiskan hartanya dalam kebaikan. Yang dimaksud dengan halakatihi fil haq artinya infaqihi fi ta'at, adalah dengan membelanjakannya dalam ketaatan. Demikian penjelasan An-Nawawi. Maka kemudian penulis Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala mengatakan, dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bolehnya bersedekah dengan semua harta. Dia adalah orang ya, Allah berikan padanya harta yang berlimpah, kemudian dia habiskan, dia paksakan dirinya untuk menghabiskannya dalam kebaikan. Nah, ini berarti menginfakkan semua hartanya dan menginfakannya dalam wujuhi ta'at, dalam berbagai macam jenis ketaatan. Dan terdapat riwayat yang menguatkan pesan ini, yaitu datangnya Abu Bakar dengan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, untuk istrimu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Aku sisakan untuk mereka keimanan kepada janji Allah dan Rasulnya. Wa hadisun sahihun, dan riwayat ini adalah hadis yang sahih, diatkan oleh At-Tirmidzi. Diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka dengan adanya kesesaan yang pedih. Maka dalil-dalil ini dan yang lain yus'ir menunjukkan bolehnya bersedekah dengan seluruh harta. Akan tetapi bagaimanakah agar hadis ini yalta'im, agar kemudian selaras, agar cocok dan sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku wasiatkan agar seluruh hartaku itu diinfakkan dalam jalan kebaikan?" Dan ketika itu beliau dalam kondisi sakit. Maka Nabi katakan tidak boleh. Gimana kalau separuh hartaku kupesankan agar dihabiskan dalam ketaatan dan dalam kegiatan sosial dan keagamaan? Maka Nabi katakan tidak boleh. Kemudian aku tanyakan, bagaimanakah kalau sepertiga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa thulutsu wa thulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah tergolong banyak. Inna kasunya engkau jika engkau tinggalkan ahli warismu arnia'a, berkecukupan, itu lebih baik jika engkau biarkan mereka alatan, miskin, yatakaffafuna an-nasa, kemudian minta-minta kepada manusia. Yatakaffafuna dari kata-kata kafun artinya telapak tangan, karena demikianlah kegiatan orang yang ngemis, dia menyodorkan telapak tangannya. Yatakaffafuna an-nasa fi aydihim, meminta-minta kepada manusia apa yang menjadi harta manusia yang ada di tangan mereka. Maka bentuk kompromi antara hadis ini dan hadis sebelumnya, wallahu a'lam, bahasanya infak itu berbeda-beda tergantung perbedaan kondisi manusia. Maka jika kaum muslimin membutuhkan infak seluruh harta, maka boleh-boleh saja diinfakkan seluruh harta. Namun jika ahli waris itu akan menjadi pengemis, minta-minta pada banyak orang, maka pada saat itu ya tanazzal, berlakulah hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Wa inama ayyukal, dan bisa kita katakan bahasanya menyisakan 2/3 harta untuk ahli waris dan menginfakkan sepertiga seluruh kullu hadza, ini semua itu sudah termasuk taslid, memaksakan diri untuk berinfak dalam kebaikan dengan tetap memberikan hak kepada ahli waris. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kemudian di kalimat yang terakhir itu bisa kita kompromikan bahasanya, yang dimaksud dengan dia memaksakan diri untuk menghabiskan hartanya itu artinya adalah adalah dengan tetap menyisakan sepertiga hartanya dan menginfakkan 2/3 hartanya, atau kemudian dengan mempertahankan 2/3 dan menginfakkan 1/3 itu sudah termasuk menghabiskan harta dalam kebaikan. Ya, maka kompromi antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan hadis Abu Bakar dan hadis-hadis yang semisal, ya, kompromi yang lain adalah dibedakan antara orang itu dalam kondisi sakit ataukah dalam kondisi sehat. Karena kasus Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kasus orang sakit yang dia khawatir meninggal dunia setelah karena sakitnya, maka itu tidak boleh. Adapun kasus Abu Bakar adalah kasus dalam kondisi sehat. Maka ketika orang itu dalam kondisi sehat, seorang yang punya harta, maka boleh-boleh saja dia menghabiskan seluruh hartanya dalam kebaikan. Boleh-boleh saja dan tidaklah salah jika dia asalkan kemudian terpenuhi syarat-syaratnya. Asalkan terpenuhi syarat-syaratnya, karena menginfakkan seluruh harta sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar itu boleh bisurut, boleh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Maka orang dalam kondisi sehat, maka tidak mengapa. Lain halnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dalam kondisi sakit. Kalau kondisi sakit tidak boleh, maka menimbang hak ahli waris, apalagi sakitnya adalah sakit yang mengkhawatirkan, maka ahli waris punya hak yang tidak boleh yang tidak boleh tutup mata, yang tidak boleh dikesampingkan. Maka beda antara kasusnya Abu Bakar dan kasusnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, di sini terdapat pelajaran, terdapat pelajaran berkenaan dengan masalah otoritas orang tua. Maka ketika orang tua itu mau bersedekah, mau berinfak, ketika dia adalah orang tua dan dia pemilik harta, maka itu terserah beliau. Anak tidak boleh gundeli, anak tidak boleh gundeli. Yang itu jangan diwakafkan, yang itu jangan disedekahkan, tidak boleh. Ketika orang tua itu sehat, ketika dia mau memberi kepada orang lain, maka ketika seorang tua itu mengeluarkan harta, mengeluarkan harta maka dilihat apakah kondisi sehat ataukah kondisi sakit. Maka kalau kondisinya kondisi sakit, anak punya hak untuk protes. Wah, ini tidak boleh Bapak kemudian kalau banyak-banyak, ya, maksimal 1/3. Punya hak untuk protes. Tapi kalau kondisinya kondisi sehat, maka nanti dilihat. Orang tua ini memberikan harta kepada orang lain ataukah kepada anak. Kalau ini pemberiannya kepada anak dan orang tua cuma memberikan pada satu anak tanpa yang lain, maka anak yang lain boleh protes. Namun jika pemberian orang tua atau pembelanjaan harta yang dilakukan oleh orang tua ini adalah untuk selain anak, yaitu proyek-proyek kebaikan, amal-amal sosial, keagamaan, maka anak tidak boleh protes. Sebagaimana tidak protesnya anak-anak Abu Bakar, Aisyah dan yang lain, Asma dan sebagainya, kenapa ayahnya kemudian menginfakkan dan menghabiskan seluruh hartanya, tidak ada yang protes. Karena itu memang otoritas penuh 100% orang tua ketika dia kondisi sehat. Ketika dia dalam kondisi sehat, dan itu bukan untuk salah satu anak, namun untuk kegiatan sosial atau untuk orang lain. Untuk orang lain, bukan anaknya, orang miskin atau semacam itu, maka anak tidak boleh protes dan tidak punya hak untuk protes. Tidak sebagaimana anggapan atau kemudian anggapan yang ada di sebagian masyarakat kita, seakan-akan dalam masalah mengatur harta, anak itu kalau sudah dewasa punya hak untuk campur tangan. Ketika orang tuanya, maka kita jumpai ada orang tua yang mau mewakafkan sebagian tanahnya kemudian tidak jadi. Kenapa ditelusuri, kenapa tidak jadi? Anak A protes, tidak rela kalau tanah yang itu diwakafkan misalnya. Ini satu hal yang tidak benar. Ini tindakan anak yang tidak benar. Dan orang tua yang nuruti anak dalam hal ini adalah juga tindakan yang tidak benar. Kan dia punya otoritas penuh dalam masalah ini. Anak tidak punya hak, tidak punya hak untuk cawe-cawe kemudian campur tangan dalam masalah ini. Karena apa? Syaratnya terpenuhi. Ini dalam kondisi orang tua sehat, bukan dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua, bukan untuk anak, namun untuk kegiatan sosial, untuk kemanfaatan untuk umat. Ya, maka menginfakkan seluruh harta itu satu hal yang diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Dengan sejumlah syarat, di antara syaratnya orangnya tidak punya utang. Kalau orangnya punya utang, maka bayar utang lebih urgen daripada berinfak. Kemudian yang kedua, orangnya adalah muktasib, orangnya bisa kerja. Maka sekarang hari ini dia habis-habisan, tidak masalah, dia masih punya aktivitas dan kegiatan kerja, kegiatan produktif, kegiatan ekonomi. Yang ini juga akan sekarang yang habis semua hari ini nanti akan dia dapatkan gantinya besok dan seterusnya. Kemudian tentu kemudian di antara syarat yang penting yang lain adalah tawakal dari orang tersebut. Kalau seorang itu tawakalnya sebagaimana tawakalnya Abu Bakar, tidak masalah. Namun kalau kemudian dia sekarang infak seluruh hartanya, kemudian habis itu ngersuloh, habis itu kemudian ngeluh, waduh susah ya, udah. Habis itu kemudian ngadu sama Facebook, waduh, maka tidak benar. Maka ya, dia tidak memenuhi syarat. Kemudian tentu hal yang lain yang patut dipertimbangkan, menyiapkan orang yang di rumah, menyiapkan istri untuk kemudian juga bersabar dalam masalah ini. Kemudian manusia yang kedua yang kita layak untuk iri dengannya adalah orang yang Allah berikan padanya hikmah. Di catatan kaki di halaman 18 terdapat sejumlah penjelasan, jumlah tu akwal, sejumlah penjelasan tentang apa itu hikmah. Di antara pendapat dalam masalah ini disampaikan di sini ada 9 pendapat. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan alasannya adalah karena terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain orang yang Allah berikan padanya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah faham dan hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hikmah. Kemudian yang ketiga ada yang menjelaskan pendapat yang mengatakan maknanya adalah Quran dan Sunnah sekaligus dua-duanya dan faham agama, mengetahui manakah yang nasikh, manakah yang dalil yang menghapus dan yang dihapus, dalil yang muhkam, yang kemudian dan yang jelas maknanya, wal mutasyabih yang multitafsir dan tidak jelas maknanya. Pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud hikmah adalah as-sadat, tepat dalam berkata dalam bertindak. Seorang itu kemudian kemampuan untuk tepat dalam berkata dan tepat dalam bertindak. Dan seorang itu tidak akan bisa mewujudkan hal ini, ketepatan dalam berkata dan bertindak, kecuali dia memiliki ilmu. Dan ilmu penting dalam masalah ini adalah ilmu agama. Sehingga apa yang dia katakan bukanlah dosa. Ketepatan dalam berkata dan dalam bertindak, dan tindakannya juga bukanlah tindakan yang melarang, melanggar aturan-aturan agama. Dan yang kedua tentu pengalaman dan mengenal macam-macam manusia. Macam-macam manusia, model-model manusia dan karakter-karakter manusia. Maka dia akan bisa kemudian berucap yang tepat ya, dan bertindak yang tepat ketika dia berhubungan dengan orang lain. Kemudian penjelasan yang kelima mengatakan bahasanya hikmah adalah nasihat-nasihat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma'angzala alaikum minal kitab wal hikmati ya'idhukum bih, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan wal hikmah dan sunnah, ya'idhukum bih, yang dengannya Allah memberikan nasihat kepada kalian. Kemudian pendapat yang keenam mengatakan faham dan ilmu, mengingat firman Allah Ta'ala, dan kami berikan kepadanya ya, al-hukmah sobiyah, Allah kami berikan padanya hikmah sobiyah di waktu kecil. Dan sabda Nabi atau doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas, ya Allah fahamkanlah dia, yaitu Ibnu Abbas, dalam masalah agama, dan ajarlah dia tafsir Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhu al-hikmah, ya Allah ajarkanlah hikmah untuknya. Kemudian yang ketujuh, ada yang menjelaskan maknanya adalah kenabian, mengingat firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah berikan pada keluarga Ibrahim Al-Quran dan hikmah. Yang kedelapan adalah segala sesuatu yang menghalangi, mencegah dari kejelekan, sebagaimana ucapan seorang penyair, ai bani Hanifah, wahai bani Hanifah. A di sini adalah harfun nida. Hei bani Hanifah, ahkimu sufaha akum, tahanlah orang-orang yang suka iseng di antara kalian. In akhafu alaikumu an aghdoba, kan aku khawatirkan kepada kalian kalau dia marah, kalau orang yang diganggu dan yang diisengi oleh oleh sebagian warga kalian akan marah karenanya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ada yang mengatakan hikmah adalah semua yang mencegah dari kebodohan atau perbuatan iseng, wazajar, dan melarang anil qabih, dari segala perbuatan yang buruk dan jelek. Maka kurang lebih sembilan pendapat ini kurang lebih semakna. Kurang lebih semakna. Dan yang bisa kita jadikan acuan adalah, yang paling bisa jadikan acuan adalah pendapat yang keempat. Itu untuk kemudian menjelaskan yang lain. As-sadat fil qaul wal fi'al. Al-isobah fil qaul wal fi'al. Ketepatan dalam berkata dan dalam bertindak. Itu hikmah. Yang untuk ini supaya orang itu tepat, untuk tepat di sini termasuk di antaranya adalah tepat tidak melanggar, tidak kemudian terjumus dalam dosa. Dan untuk itu orang butuh ilmu. Orang butuh ilmu agama, itulah Al-Quran, itulah sunnah, itulah faham tentang agama, sehingga dia tahu manakah yang terlarang dan yang tidak terlarang, manakah yang boleh dan tidak boleh. Itulah nasihat-nasihat Al-Quran, itulah faham dan berilmu tentang Al-Quran, dan itulah ilmu kenabian, itulah ilmu kenabian, ilmu warisan Nabi. Itu ilmu warisan Nabi. Dan seorang yang tepat ucapannya dan tindakannya, tentu dia tidaklah melakukan hal-hal yang jelek. Tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang qabih. Dia tidak akan melakukan al-jahal, kezaliman dan usil kepada orang lain. Karena itu satu hal yang terlarang. Karena itu adalah kezaliman dan haram. Dan dia akan zajar anil qabih. Dia akan tinggalkan semua yang buruk. Maka pendapat yang keempat ini yang paling tepat, dan dengan ini kita akan bisa merangkum semuanya. Merangkum semuanya, as-sadad fil qauli wal fi'li. Ketepatan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Dan hikmah dalam pengertian ini, ketepatan dalam ucapan dan perbuatan, hakikatnya terbangun di atas dua asas. Ilmu dan pengalaman. Al-ilmu dan tajribah. Ilmu tentang Quran dan Sunnah, ilmu tentang apa yang Nabi ajarkan kepada kita, ilmu kenabian yang Nabi wariskan kepada kita. Namun semata-mata ini belum cukup untuk menyebabkan seorang itu punya hikmah, sehingga tepat ucapannya dan tepat perbuatannya. Perlu tajribah, perlu pengalaman, perlu makan asam garam kehidupan, perlu kemudian bergaul dengan banyak orang dan kenal karakter banyak orang. maka dia bisa menyikapi masing-masing orang, berkata kepada masing-masing orang dengan perkataan yang tepat. Gimanakah kemudian berkata-kata kepada orang yang lebih tua, berkata-kata kepada sesama dan sebaya, berkata-kata kepada orang yang punya jabatan dan kedudukan, berkata-kata dengan orang yang biasa-biasa saja, bagaimanakah perkataan yang tepat kepada seorang yang berilmu, kepada orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Maka butuh pengalaman, butuh kemudian ya, banyak pengalaman menyebabkan seorang semakin hikmah. Ya, karena dan butuh kemudian teguran, butuh kemudian boleh jadi ketabrak, dan punya masalah, oh semacam ini keliru, oh semacam itu ternyata berbahaya, dan seterusnya. Asadat fil qaul wal fi'il, ketepatan dalam berkata dan dalam berbuat. Maka ini pentingnya belajar kepada orang-orang tua, belajar pengalaman mereka bagaimanakah, dan minta petunjuk dan saran beliau bagaimanakah bertindak, bagaimanakah berbuat. Boleh jadi kita punya ilmu namun kita tidak punya tajribah, dan tajribah ada pada orang tua kita yang tentu lebih tua daripada kita, dan orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang punya banyak pengalaman terutama di bidang yang sedang kita jalani. Bagaimanakah kemudian, apa kemudian langkah-langkah terbaik yang seharusnya saya lakukan ketika saya bertetangga, saya kemudian harus begini-begini. Maka minta saran kepada orang tua, kepada kemudian aparat yang terkait, ketika kemudian kita jadi penghuni baru satu lingkungan. Maka tanyakan dan mintalah saran kepada orang-orang tua di tempat tersebut, agar kita bisa bersikap bijak, bersikap hikmah. Maka ini pentingnya belajar dari orang lain, belajar pengalaman orang lain, karena itu adalah sumber hikmah. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Madarijus Salikin mengatakan, hikmah adalah fi'lu ma yambaghi fi waqti alladhi yambaghi ala wajhi alladhi yambaghi. Hikmah, kata Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin, fi'lu ma yambaghi, berbuat atau berucap yang tepat, fi waqti alladhi yambaghi, di waktu dan timing yang tepat, ala wajhi alladhi yambaghi, dengan cara dan pendekatan yang tepat. Dengan cara dan pendekatan yang tepat, maka perbuatannya tepat bukanlah yang haram, perbuatan yang benar, dan itu memang tepat, sikonnya tepat, dan cara pendekatannya juga tepat. Maka itulah hikmah, itulah hikmah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah pokok hikmah atau sumber hikmah, yaitu ilmu. Ini sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain, fa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian hikmah atau sumber hikmah yaitu ilmu dia pakai untuk memberikan manfaat kepada lingkungannya, untuk membantu keributan orang-orang yang ribut dan sengketa orang-orang yang bersengketa, kemudian dia ajarkan kepada masyarakatnya. Kemudian selanjutnya kita baca perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, adapun hasad yang dimaksudkan dan disebutkan dalam hadis ini adalah ghibta, adalah iri. Dan iri atau ghibta disebut dengan hasad, ini adalah hasad secara majas. Dan ghibta artinya adalah mengangankan agar mendapatkan nikmat semisal yang didapatkan oleh orang lain, tanpa hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Walhirs, dan rakus untuk mendapatkan hal ini disebut munafasah, persaingan. Dan tentang masalah persaingan, maka hukumnya beliau katakan ada tiga macam. Fa'inkana fito'at, persaingan dalam masalah taat, maka itu satu hal yang terpuji. Oh temannya ini sudah hafal sekian juz, saya ingin lebih banyak daripada dia. Oh dia kemudian dia taatnya, dia amalnya semacam ini, infaknya sekian, saya ingin lebih banyak daripada dia. Dan munafasah ini ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga berkenaan dengan hadis Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, di awal dari munafasah dari Umar. Umar mengatakan, hari ini Nabi memerintahkan untuk bersedekah, maka saya akan menginfakkan separuh hartaku, dalam rangka menyaingi munafasah dengan Abu Bakar. Namun ternyata Abu Bakar dengan datang dengan semua hartanya. Maka Umar pun menyerah dan mengatakan, aku tidak mungkin mengalahkan Abu Bakar. Maka jika di dalam ketaatan, maka ini terpuji. Oh, dia ada seorang mendengar kabar si fulan infak sekian, saya ingin minimal enggak kalah saingan dengan beliau. Maka ini munafasah dalam taat, hukumnya terpuji. Bersaing dalam taat, hukumnya terpuji. Dan wa minhu, dan di antaranya dalil dalam hal ini, faliyatana fasil mutanafisun. Maka adalah bersaing orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan derajat surga. Maka saya ingin derajat surga yang lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian yang kedua, wa ingkana fil maksiat. Dan jika persaingan itu dalam masalah maksiat, maka tentu tercela. Oh, dia pacarnya satu, saya mau dua. Maka tentu tercela. Oh, dia kemudian tidak mabuk cuma satu botol, saya harus bisa lebih daripada dia. Maka tentu tercela. Dan di antara contoh tanafus yang tercela adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal tanafasu, janganlah kalian bersaing untuk rebutan banyak-banyakan harta dalam masalah takatsur." Namun kemudian yang ketiga, wa ingkana fil jaizat, namun bersaing dalam hal-hal yang hukumnya jaiz, hukumnya boleh, hukumnya mubah. Yang persaingan dalam hal tersebut adalah satu hal yang mubah, fawa mubah, maka hukumnya juga mubah. Maka hukumnya juga mubah selama tidak sampai at-takatsur. Selama tidak sampai derajat at-takatsur. Al-hukum at-takatsur, maka Allah jalla. Maka jika itu dalam hal yang mubah, maka hukumnya mubah selama itu tidak at-takatsur. Kemudian lomba banyak-banyakan, bersaing banyak-banyakan. Oh, maka istrinya satu, saya istrinya dua. Oh, itu kok istrinya dua-dua, saya kemudian mau tiga. Oh, saya juga empat. Jadinya takatsur, maka itu tercela meskipun dalam poligami. Al-hakumu takatsur. Kemudian banyak-banyak istri melalaikan kalian untuk diskusi ilmu, melalaikan kalian untuk menghafal Al-Quran, melalaikan kalian untuk banyak taat dalam banyak ibadah. Maka jadi tercela. Ya demikianlah sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.